الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عندك يا أبا علي تصريف في الماضي dari كلمة نعم فتح نعم أحسنت أبا آسيا نعم تصريف شريبة pendekan yang pertama Syariba syaribu. Nam Aba Abdurrazzaq tasrif fil mudhari yajlisu. Yajlisu yajlisani. Masih belum mahir. Aba Ilda yasjudu. Ahsanta. Aba Hakim. نعم يفتحوا يفتحوا يب نعم يفتحوا يفتحان تفتحوا يفتحنا نعم لنجد تروس تبتحو تبتحو نعم تروس تبتحينا تفتح أبتحو نبتحو بلو مهير نعم أبا حذيفة يدخلوا adkhulu adkhulu nadkhulu. Naam. Aba Nabil yadhhabu yadhhabani yadhhabuna yadhhabna tadhhabu tadhhabuna tadhhabina tadhhabani. Naam. Adhhabu adhhabun adhhabu. Naam. Kurang. Naam. Naam. Aba Marwazi yarji'u yarji'na tarji'u tarji'una ji'ani tarji'una tarji'i tarji'na arji'u nar arji'u narji'u. Nah, masih kurang. Yakhruju Aba Ramdhani takhrujna. Naam. Aba Ghassan yaqra'u taqra'u yaqra' taqra'una taqra'ina Naam. Aba Umar ya'kulu aqulu na'kulu. Naam. Aba Najiyah yajlisu tajlisani hendak abadani yasjudu yasjudu Naam yasjudu yasjudani. Naam. Yasjudna. Tasjudina. Asjudu. Nah, apa sauda? Naam, yashrabu. Rob, yashrabna. Fasrabna. Naam Aba Muhammad. Yahsibu. Hasiba yahsibu. Aba Abdurrahman. Yaftahu. Naam Aba Ahbab. Yajlisu atau yadribu. Yadribu. Fadribi. Naam. Bahrul ana Bahrul. Naam. Yansuru. نعم سن شباب شباب شباب اقرأوا يا شباب صرفوا يكتبوا واحد اثنين ثلاثة نعم ينظروا نعم يشربوا يقتلوا نعم kita lanjut tasrif sebelum satu lagi ada tasrif fil amr coba tasrif fil amr abadi dari fil mudhari yajlisu ada ijlisat a'id. Sarif fi'lal amri min fi'lil mudari yajlisu. Santa. Hendak ya basia. Sarif, nam iftah. Naam, Aba Abdul Razak, usjud. Fabailda ihsib Aba Hakim idrib Nama Aba Hudzaifah unsur نعم اذهب نعم احسن أبا مروزي اقرأ نعم ارجع أبا رمضاني نعم ارجعنا امنع أبا غسان نعم امنعنا أبا عمر نعم قل قل نعم قل قلا قلوا قلي قلا نعم jadi في المضارع dari يأكل قل makanlah kul kul kula kulu kuli kula kulna ada yang fi'il amr satu huruf kalau kul berapa huruf dua ada fi'il amr yang satu huruf apa itu ki waqayaki menjaga antum sering berdoa padahal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dan jagalah kami ki wa dan ki jagalah na kami ki jagalah enggak wau huruf ataf wau huruf dan kan bawa atau dan ya ki jagalah kami peliharalah kami na ki jagalah na kami ya ki biasa huruf ki jagalah peliharalah enggak ada. Karena dibuang, ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang sebagai tanda jazmnya. Hah, beda. Nah, nanti ada tasrif di dalam tasrif. Ki, kia, bukan kiu. Ku, berat dia kalau kiu. Sikol. Jadi buang ya-nya. Ku. Ki kiaku. Ki lagi ada yang nyaruk. Ki, kia, kina, nah, kina. Ya. Pokoknya bahasa Arab paling kaya. Nah, enggak ada perhatian ulama nam sebesar perhatian mereka terhadap bahasa Arab. Nah, sampai mereka para ulama menghukum anak-anak mereka ketika anak mereka lahan jatuh kepada kesalahan bahasa. Nah, ya, mendidik, mentarbiah, takdib, mentakdib. Nah, memarahi, menghukum. Barakallahu fikum. Karena bahasa istimewa. Nah, bahasa ya, bahasa yang agung, bahasa yang mulia. Nah, baru sampai siapa tadi? Abu Umar. Kul, makanlah. Kulna. Naam. Aba Taib. Aba Najah. Isma. Naam. Aba Dani. Is'al. Is'al, is'ala, is'alu. Is'ali. Is'ala. Is'alna. Is'alna. Naam. Aba Sauda. Unsur. Unsur, unsura, unsuru. Naam. Aba Abdurrahman. Usjud. Naam. Bahrul, ihfad. Hafidha yahfadhu. Ihfad. Nah, ihfad, ihfadha. Aba Ahbab. Naam, udhkur. Naam, syabab, sarifu. Naam, ishrah. Ifham. Utruk. Apa artinya utruk? Tinggalkanlah. Utruk hadzal amala. Tinggalkan perbuatan ini. Uskut. Apa artinya uskut? I'lam. Ij'al. Iksil. Nah. Urkud. Nah. Tidurlah engkau. Naam, alwi. Urkud. Naam. Diamlah engkau, wahai Fatimah. Naam. Ghassan. Uskuti ya Fatimah. Naam. Hafalkanlah oleh kalian. Abdullah. Anas, ihfazu. Aina bil? Nah. Keluarlah engkau berdua, wahai laki-laki. Nabil. Ukhrujah. Nah. Kita lanjut, barakallahu fikum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul af'ali. I'rabul af'ali. Ini sudah kita ketahui di dalam bab Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ketika majrur ditandai dengan fathah, syaratnya tidak boleh menjadi apa? Mudhaf. Lupa lagi ya? Nah, tidak boleh menjadi mudhaf. Nah, ini contoh i'rabul af'ali mudhaf, mudhaf ilaih. Iya. Mudhaf, mudhaf ilaih. I'rab mudhaf al-af'ali mudhafun ilaih. Naam. Al-af'ali, ini isim. Dari isim yang 9, termasuk isim apa ini? Al-af'ali, Aba Asiyah. Al-af'ali. Simufrad. Naam. Aba Abdirazak. Jama taksir. Apa mufradnya? Fi'lun. Atau al-fi'lu. Fi'lani af'alun. Jadi jama taksir al-af'alu. I'rab fi'il fi'il. Karena fi'il ada 3. Naam. Maka disebut i'rab fi'il fi'il. Naam. Al-fi'lu, fi'il itu dibagi menjadi 2, mu'rabun wa mabniyun. Pembagian ini dilihat dari sisi apa? Sudah kita lewati. Dilihat dari sisi berubah atau tidaknya harokat akhirnya. Fi'il dibagi 2, dilihat dari pembagian berubah tidaknya harokat akhirnya. Yang pertama, mu'rabun, mu'rab. Yang kedua, mabniyun, mabni. Sama seperti pembagian, isim dilihat dari sisi berubah dan tidaknya harokat akhirnya. Nah. Yang pertama, apa itu mu'rab? Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil 'amili. Mu'rab adalah sebuah fi'il taghayyara yang berubah akhiruhu akhirnya. Maksud akhirnya apa? Harokat akhirnya. Bisa babi dukhulil amili, dengan sebab masuknya amil. Dengan sebab masuknya amil. Mu'rab adalah sebuah fi'il yang berubah harokat akhirnya dengan sebab masuknya amil. Mislu contoh. Yaktubu. Fi'il apa ini yaktubu? Fi'il mudhari. Kemudian yaktubu ini marfu. Nah. Apa tanda rofanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena fil mudhari sahihul akhir. Nah. Kenapa marfu? Karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazm. Enggak ada apa-apa di depannya. Yaktubu. Coba lihat sekarang contoh yang kedua. Lan yaktuba. Perhatikan. Lan yaktuba. Berubah atau tidak harokat akhirnya? Berubah. Asalnya dhamma yaktubu menjadi apa? Yaktuba. Kenapa dia berubah? Ada yang memasuki amil nasab. Apa itu amil nasabnya di situ? Lan. Artinya tidak. Atau belum. Nah, inilah yang dimaksud dengan amil nasab. Lan ini disebut amil nasab. Dan lan ini punya kawan. Yang sama-sama fungsinya menasobkan. Ada kawannya dia. Bukan sendirian. Bukan hanya lan saja. Fungsinya sama seperti dia lan. Nah, berarti sekarang yaktuba, apa kita katakan? Fi'il mudhari yang mansub dengan apa? Dengan lan. Bukan lagi marfu. Karena dimasuki amilna nasob. Amil nasobnya apa? Lan. Apa artinya lan? Tidak atau belum. Belum dia, dia belum menulis. Dia tidak akan menulis. Nah, begitu. Apa tanda nasobnya? Lan yaktuba. Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Nah. Jadi fi'il mudhari sahihul akhir tanda nasabnya apa? Fathah. Iya. Nah. Sekarang yang kaitannya dengan mu'rab berubah dan tidaknya harakat akhir. Asalnya yaktubu dimasuki lan menjadi lan yaktuba. Berarti yaktubu ini fi'il mu'rab. Karena bisa berubah dia. Dan yaktubu menjadi lan yaktuba. Nah. Contoh ketiga. Lam yaktub. Berubah atau tidak? Apa harakat akhirnya sekarang lam yaktub? Sukun. Nah, berarti yaktub sekarang lam yaktub. Yaktub ini bukan marfu lagi, bukan mansub lagi, tetapi majzum. Jazm. Kenapa? Karena didahului oleh amil jazm. Amil yang menjazmkan. Apa amil yang menjazmkan di sini? Lam. Ya. Inilah yang disebut dengan amil jazm, lam ini. Dan lam juga memiliki kawan yang banyak. Yang dia sama fungsinya seperti itu. Menjazmkan fi'il mudhari. Nah. Fi'il mudhari. Ya. Iya, kalau masuknya ingat, masuknya hanya ke fi'il mudhari. Enggak bisa masuk kepada isim, enggak bisa masuk kepada fi'il. Hanya masuknya kepada fi'il mudhari khusus. Fi'il mudhari saja. Harus ba, harus fathah. Iya. Jazm, iya. Betul. Lam juga hanya kepada fi'il mudhari saja masuknya. Enggak kepada madhi, enggak kepada fi'il amr. Iya. Kalau masuk dia harus jadi sukun. Jazm. Sukun. Nah. Berarti lan termasuk amil nasab. Lam termasuk amil jazm. Nah. Berarti yang penyak tubuh. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari berarti termasuk. Fi'il yang mu'rab bisa berubah harakat akhirnya ketika dimasuki amil. Yang masuk kepadanya hanya dua amil, amil nasab dan amil jazm. Amil nasab atau amil jazm. Contoh kedua. Yajlisu. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Apa tandanya Abdul Razak? Dia yajlisu fi'il mudhari. Karena dimasuki huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Ya. Nah, ini tanda fi'il mudhari. Untuk mengenal fi'il mudhari adalah masuknya salah satu huruf mudhara'ah yang empat. Nah, la yajlisu dimasuki lan menjadi apa di sini? Lan yajlisa. Berubah? Berubah. Asalnya marfu menjadi man mansub karena dimasuki amil nasab. Apa tanda nasabnya? Nah, fathah. Kenapa dengan fathah? Sahihul akhir. Contoh ketiga. Lam yajlis. Berubah? Berubah. Asalnya mansub menjadi apa? Menjadi majzum, jazm. Apa sebabnya? Dimasuki amil jazm. Apa itu amil jazmnya? Lam. Apa artinya lam? Sama, tidak. Artinya tidak. Antum praktekan dan ingat kepada bacaan antum. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Bagaimana tulisannya lam yalid? Ini bisa dibaca tiap hari kan? Lam yalid. Asalnya apa? Yalidu. Yalidu. Mesti mudhari kan? Dimasuki lam menjadi lam yalid. Dia Allah tidak melahirkan. Walam yu. Walam yu. Yulad. Dan Allah tidak dilahirkan. Ya. Yalidu. Walada yalidu. Mesti mudhari. Allah tidak melahirkan. Walam yulad dan tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Asalnya yulad dilahirkan. Yulad. Nah, di sini lam, lam yajlis. Sama dengan lam yalid. Harus sukun. Pokoknya dipaksa. Harus sukun. Masuk lam harus begitu. Baku. Kaidahnya baku. Nah, kalau bahasa lam yang kaidah baku muttaridah. Muttarid. Nah. Iya. Fathah. Iya. Nah. Kalau nanti tidak bertemu dengan. Tidak bersambung dengan aliful isnain atau waw jamaah. Kan fi'il mudhari yang 14 itu bisa dimasuki lan dan bisa lam. Tandanya berbeda dia. Nah, nanti akan ada insyaallah besok. Nah, besok enggak boleh enggak masuk subuh nih. Iya. Iya. Iya. Kalau sahihul akhir marfunya dengan dhammah, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun, itu sudah tandanya. tandanya. Apa yang ditanyakan? Yaktub sama. Kalau dimasukin lan, lan yaktuba. Iya, tetap. Sohir akhir. Tetap di sohir. Yaktuba tidak masuknya lan, tidak merubah dia dari sohir akhir kepada yang lain. Asalnya yang sohir akhir tetap dia sohir akhir. Tetapi tandanya nanti berbeda. Keadaannya berbeda. Ya, ya. Harokatnya berbeda, keadaannya pun berbeda. Namanya tetapi ilmu dhari sohihul akhir. Yang yaktubu dalam keadaan marfu. Lan yaktuba sahihul akhir juga tapi dalam keadaan mansub. Ilam yaktub tetap sahihul akhir tapi tanda dalam keadaannya berbeda. Majzum. Keadaannya tiga. Fi'il mudhari keadaannya tiga. Seperti isim keadaannya tiga. Isim, marfu, mansub, majrur kalau isim. Kalau fi'il mansub, marfu, mansub, majzum. Iya gitu. Tidak merubah nama. Tapi kondisi keadaannya itu berubah. Dari marfu kepada mansub kepada majzum. Baik. Nah, milih mudhari. Tapi besok nanti. Jawaban besok. Nah. Ya. Nah. Ya. Ini sekarang baru mengenal nasab. Tanda nasabnya fathah. Tanda jazmnya sukun. Nanti tanda nasab banyak. Tanda jazm juga banyak. Ya. Nah. Yang penting tahu oh ini mansub dimasukilan itu. Dimasuki lam itu majzum. Begitu saja. Nah. Adapun tandanya nanti berbeda-beda pada halaman besok. Insyaallah akan kita ketahui. Seperti nam. Ya. Kesimpulan pada isim-isim yang sembilan. Besok kita akan ketemui fiil-fiil yang tiga kesimpulannya seperti apa, tandanya apa. Insyaallah. Nah. Lanjut. Lanjut. Nah. Ya. Iya. Yajlisu, nah dia seorang laki-laki akan duduk. Kalau lan yajlisa berarti apa? Dia seorang laki-laki tidak akan duduk. Lam yajlis, dia seorang laki-laki tidak duduk. Kalau lan itu litakbid, enggak mau sama sekali dia. Gitu. Tapi artinya sama-sama tidak. Bukan lebih jelas. Kalau lan itu mengatakan kata orang ahli nahu li ta'bid. Ta'bid itu untuk selamanya. Tidak akan mau dia duduk. Nah. Ada ahli bid'ah. Atau yang enggak, jangan ahli bid'ah. Ketika Nabi Musa meminta melihat Allah. Nah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku selama-lamanya. Lan, pakai lan. Lan tarani. Itu salah satu fungsi lan untuk litakbid. Tetapi tidak semua lan nanti ada litakbid. Nah. Ya. Ah. Termasuk kata ahli bid'ah begitu. Allah mengatakan ahlu orang mu'tazilah. Nah, ketika Allah mengatakan lantaran engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Kata ahli mu'tazilah berarti Allah tidak akan dilihat di akhirat. Allah mengatakan lan, ini takbid. Nah, padahal itu di dunia tidak melihatnya. Nah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walamma tajalla lil jabali, tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung, langsung gunung tersebut hancur. Musa pun pingsan. Nah. Baik. Kita lanjut. Nah, di sini ahlu bid'ah begitu. Kalau enggak berpintar ilmu nahu, pintar ilmu kalam, enggak tahu akidah yang benar, tahu lan itu litabid, jadi nyasar kepada bahasa akidah. Isim atau jisim? Ini siapa ini pertanyaan siapa ini? Asy'ariyah ini. Pertanyaannya Asy'ariyah. Pertanyaannya apa? Asy'ariyah. Naam. Lanjut. Ammal mu'rabu. Naam. Adapun fi'il yang mu'rab. Naam. Adapun fi'il wa ammal mu'rabu minal af'ali. Adapun fi'il, adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il, kan fi'il ada berapa? Tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il, maksudnya fi'il yang tiga itu, fahuwal mudhari'u. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Adapun yang mu'rab dari fi'il yang tiga itu hanya fi'il mudhari'. Naam. Tetapi ada pengecualiannya. Illa idza dakhalat 'alaihi nunul inasi au nunut tawkidi. Naam. Adapun fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Kecuali fi'il mudhari' tersebut masuk kepadanya nunul inas atau nun niswah atau nun taukid. Jadi kalau fi'il mudhari' dimasuki nunul inas, nama lain nunul inas nun niswah, maka dia fi'il mudhari tidak mu'rab lagi. Ya. Atau dimasukkan nun taukid, nun penguat. Nun yang berfungsi untuk penguat. Kalau nunul inas, nun yang menunjukkan perempuan. Nah, ya, kalau ditanya fi'il apa yang mu'rab dari tiga fi'il itu, fi'il mudhari. Apakah fi'il mudhari bisa mabni? Bisa tadi. Ketika apa? Ketika masuk kepadanya nunul inas atau nun taukid. Berarti kapan fi'il mudhari mu'rab? Ketika kosong dari nunul inas dan nun taukid. Gitu ya. Seperti tadi yaktubu yajlisu, enggak ada nunul inas di sana. Enggak ada nun taukid. Tapi kalau dia tasrif fi'il mudhari. Coba lihat. Tasrif fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari yang dimasuki nunul inas? Dicari. Yajlisna atau ada dua dia. Nah. Oh, nah, yajlisna. Nah. Dan apa? Tajlisna. Ini nun taukid, nun apa nunul inas? Mana tasrif fil mudhari? Naam, yaktubna dan taktubna. Naam. Yaktubna dan taktubna. Ini contoh fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas. Tasrif fi'il mudhari yang 14 semuanya mu'rab kecuali dua, yaitu apa? Yaktubna dan taktubna dalam tasrif fi'il mudhari. Apa arti yaktubna? Apa arti yaktubna? Mereka, beberapa orang perempuan sedang menulis. Kalau taktubna, kalian beberapa wanita sedang menulis. Jadi tasrif fi'il mudhari yang 14, yang mabni cuma 2. Kapan? Ketika bersambung dengan nunul inas. Nama lain nunul inas apa? Nun niswah. Naam. Lanjut. Amal murabu minal af'ali fahuwal mudari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut tawkidi. Adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il adalah fi'il mudhari. Kecuali apabila masuk kepada fi'il mudhari tersebut nunul inas atau nunut tawkid. Seperti apa nunul inas? Di bawah disebut, lanjut. Nunul inasi, nun inas contohnya yajlisna. Ini nunnya nun, nunul inas. Atau tajlisna. Apa arti yajlisna? Mereka beberapa orang perempuan sedang duduk. Kalau tajlisna, kalian beberapa perempuan sedang duduk. Contoh kedua, yasjudna. Nah, apa artinya yasjudna? Mereka beberapa orang perempuan sedang sujud. Kalau tasjudna, kalian beberapa orang perempuan sedang sujud. Nah, baik. Nah, saya tanya sekarang. Kalau fi'il mudhari masuk kepadanya nunul inas seperti yajlisna dan tajlisna, nam hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya di atas apa? Yajlisna coba lihat. Di atas harokat sukun. Coba lihat huruf akhir dari yajlisu apa? Sin. Huruf akhir dari yajlisu sin. Lihat harokat sin apa? Sukun. Maka mabninya di atas sukun. Nunnya nun apa ini? Nunul inas. Ya. Nunnya apa? Nunul inas. Sama dengan